Subhanallah, satu ketika pas mau sholat maghrib, ini kiai dipanggil, manggil santrinya yang baru tadi. Nak, dalem yai, iki wis kate manjing maghrib, tolong sajadahku karo tasbihku ditoto nang mihrab pak imaman. Nggih yai, nggih yai. Cowopet sajadah yai dibawa sama tasbih digelar nang mihrab. Balik perlu ndampingi yai, nyarengi yai, mangke betake sandale yai, noto sandale yai. Kebiasaannya sehari-hari seperti itu. Nah, begitu sampai di masjid, santri-santri senior banyak yang sudah hafal Quran, ada yang hafal 20 juz, 25 juz, 27 juz yang senior-senior, udah siap menanti sholat berjamaah. Tiba-tiba yai ne dawuh ning gone santri anyar mau. Nah, dalem yai, awakmu maju ngimami, aku tak dadi makmum. Mboten yai. Bayangkan diutus kiai kapureh ngimami sholat jamaah maghrib. Padahal sing dadi makmum kiai ini, ono santri-santri senior yang sudah banyak hafal Al-Qur'an. Mboten yai, kula mboten wantun, kula mboten pantes wong kula nembe ndugi al-hakumut. Lah sing lintune pun sami hafal Qur'an, gek kiai ini dadi makmum. Mboten yai, mboten. Yai ini dawuh, nurut. Gak nurut, mulih. Mboten yai. Nurut kula nembe ndugi al-hakumut mangke yo napa ya gak usah yo napa aku sing ngongkon mun sak durunge al-hakumut lak akeh sih kon iso maca inna ato inna iso maca wal asri kok wedi ditokno nggih ampun yai tapi nuwun sewu nggih wis kathek nuwun sewu aku sing ngongkon maju bayangkan grogi gemeter salah grogi gemeter. Lho mari Fatihah lho sing diwaca kok surat Al-Kafirun. Kuliah mbulet gak mari-mari. Dadi mari waladdolin bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Iso berangkat gak iso muleh. Lah santri senior sing nang mburi lak gregeten. Iki wala ana wala antum wala ana wala antum digetak lakum dinukum blok wis gemeter digoblok-goblokno lakum dinukum waladdolin bubar salate jamaah imame salah akhirnya bapak ibu jamaah sekalian santri niki mondok selama 9 tahun hafal Al-Qur'an menguasai qiraah sab'ah pulang mendirikan pesantren santrinya ribuan yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Qur'an. Subhanallah, dadi kiai gede, pondoke gede, santrine ribuan, tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Qur'an. Bi barokati lakum dinukum walak. Mangkane lek ten pesantren Mbah Usolihin niki, yo berilmu yo berakhlak, alim sholih kafi tafaqquh ta'abbud takhalluq lengkap jadi memadukan antara akal, moral dan ahwal. Ini penting para jemaah sekalian sebagai penutup. Kalau akal dengan moral enggak nyambung, jadinya pinter tapi enggak benar. Kalau moral saja yang kuat enggak ditopang dengan akal, mungkin benar tapi enggak pinter. Nah ini sulit nyambungnya. Sehingga alhamdulillah di pesantren ini bukan hanya diajarkan tentang IQ saja, tapi juga EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient. Lengkap. Harapan kita adalah anak-anak kita menjadi generasi yang ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang cerdas, yang takwa, yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tentu berharap agar anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah. Nitip pesan kepada para wali santri, selama liburan ini hukumnya enggak liburan, kita selaku orang tua tetap wajib mengawasi anak-anak kita. sekaligus dumateng Romo Kiai, kula mewakili para wali santri ngizinaken dateng putra putri kita kapureh derek wangsul dateng griya se ing dalem masa-masa liburan menika, fa insyaallah mangke dipun wangsulaken dateng pondok pesantren sesuai jadwal ingkang sampun dipun tetepaken. Lan ugi secara pribadi kula Anwar Zahid wali sangking Abdillah Izzul Haq Bimanawa nyuwun agungipun pangapunten dumateng Romo Kiai, kula nembe ndugi sungkem dateng Romo Kiai langsung didhawuhi kula kena kelangan anak sampean. Ten pundi anak sampean? Kala wingi wekdal kula sowan, Romo Kiai tasik tindak dateng Palembang kalih dateng Jakarta, wonten dalem keleresan wonten acara hormat maulid saha haul masyayikh. Dados anak kula kala wingi tanggal sedasa kula pundhut, sekalian dinten menika nembe kula sowanaken, mangke langsung kula jak wangsul melih. Menengo kowe. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Dados harapan kita anak kita itu berakal sekaligus bermoral. Ngoten Bapak Ibu nggih? Bermoral sekaligus berakal. Niki penting kangge menjalani kehidupan. Derek pesen sak menit melih Gus Dur niku pas ceramah kula nate mireng. Ada nalika Gus Dur ceramah niku wonten pejabat niku sambutan. Namine pejabat kan pinter berakal. Tapi rupine mboten sambung kalih morale. Bahkan kadang-kadang akal kalih mental niki mboten nyambung. Sambutane niku diwolak-walik. Nggih keranten akale kalih mentale mboten nyambung mungkin. Di hadapan ribuan orang mungkin grogi. Setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambutane diwolak-walik, kata mukadimah diwolak-walik. Bismillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Grogi diguyu wong langsung ditutup amma ba'du. Begitu beliau naik disampaikan. Jamaah sekalian, jangan diketawain. Sambutan dari pejabat tadi tidak salah, cuma gak umum. Bismillahirrabbilalamin gak salah. Ayo coba tarkipon nolak gak salah. Bismillahi miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil alamina, zat kang mengerani wong alam kabeh. Iki gak salah, cuma gak omong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yo gak salah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Nek mbok terusno yo kang patang perkara, iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi, tur kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Ora salah, cuma gak umum. Kenapa terjadi? Ya karena antara akal dengan mental lagi gak nyambung. Sehingga sering wong lanang ini njobok pawinter. Ndok omah nang ngarepe bojone digetak iso goblok dadak niku ya ono. Ya karena akalnya pinter tapi mentalnya lagi jatuh. Kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bermartabat, berakhlakul karimah, berilmu tinggi, ahli ibadah, istiqomah, ahli sholat berjamaah. Derek titip, karena di pesantren ini diwajibkan sholat jamaah, maka di rumah pun saat itu Bapak Ibu monggo dipun reksa sholat jamaah pun anak-anak. Niki wasiat saking Romo Kiai. Mekaten sepindah melih kula rumangsa mboten pantes banget, mboten muktadul hal, kula mboten paring mau idoh, mboten tausiah, gak pantes babar pisan. Soalnya kula niki sik banget eleke, tapi kula namung sekedar sharing, sekedar ya saling mengingatkan dateng para wali santri ingkang sami kalih kawula. Pramila sedaya khilaf, sedaya lepat, kula ingkang dhaif, ingkang bodho, estu nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum.